Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan Ramadan tahun 1440 Hijriah ini kita akan membaca dan mentelaah buku berjudul Idhaful Kiram, Bingkisan untuk Orang-orang Mulia, Bisharhi Kitabil Jami' Fil Akhlaq Wal Adab Min Buluhil Maram, karya Syaikh Shalih Al Fauzan Hafizallahu Ta'ala. Kitab ini membahas Kitabil Jami' Min Buluhil Maram, yang merupakan bab yang paling akhir dari kitab Buluhul Maram. Setelah Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimallahu ta'ala membawakan berbagai macam bab seputar fikih, maka beliau tutup Buluhul Maram dengan hadis-hadis seputar adab dan akhlak, untuk menunjukkan dan mengingatkan bahwasanya seorang penuntut ilmu, orang yang belajar fikih secara khusus dan belajar agama secara umum, dia haruslah seorang yang berakhlak mulia. Dia haruslah seorang yang memiliki adab-adab yang unggul, perilaku-perilaku yang istimewa. Karena ini adalah mizah atau keistimewaan seorang muslim. Maka seorang muslim istimewa dengan akhlak mulia dan adab-adab luhur yang dia miliki. Sebagaimana kata Syaikh Ibnu Baz rahimallahu taala di syarah beliau untuk Kitabul Jami' min Buluhil Maram, beliau mengatakan waqad ahsana al muallif fi hadhil khatimah. Maka sungguh bagus apa yang dilakukan oleh Ibnu Hajar dengan menutup Buluhil Maram dengan penutup ini. Karena seorang mukmin sangatlah membutuhkan hal ini. Oleh karena itu beliau buka ya Kitabul Jami' dengan bab adab yang seharusnya menjadi hiasan seorang mukmin. Dan kata Syaikh Ibnu Baz rahimallahu taala, fayambaghi lil mu'min ayata'adda bil adab allati ja'at an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya seorang mukmin itu beradab dengan adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berakhlak dengannya, hatta yatamayyaza bidzalika an ghairihi. Sehingga seorang mukmin itu terbedakan dengan yang lain dengan adab. Terbedakan dengan yang lain dengan adab dan akhlaknya. Kata beliau rahimallahu taala, fa inna mizzatal muslimi takhallukuhu bil akhlaqil islamiyah. Karena sesungguhnya keistimewaan seorang muslim dan pembeda seorang muslim adalah berakhlak dengan akhlak Islam dan mengamalkannya dan menjauhi kebalikannya. Ya, kita langsung mulai di halaman 25. Bismillahirrahmanirrahim. Babul adabi wal murad bihi, dan yang dimaksud dengannya adalah adab syar'i. Itulah hal-hal yang berkenaan dengan makarimil akhlak, akhlak-akhlak mulia. Catatan kaki. Kata An-Nawawi rahimallahu taala di syarah beliau untuk Sahih Muslim, qala Al-Hasan Al-Basri, Al-Hasan Al-Basri mengatakan, hakikatu husnul khuluqi, bahasanya hakikat akhlak mulia adalah tiga hal: badzul ma'rufi wa kaful adha wa talaqatul wajhi. Yaitu melakukan kebaikan, suka menolong orang lain, kaful adha, tidak mengganggu orang lain, wa talaqatul wajhi, dan wajah yang ceria. Ini penjelasan dari Al-Hasan Al-Basri, demikian juga dari Abdullah bin Mubarak. Maka beliau menyampaikan bahasanya hakikat akhlak mulia ada pada tiga hal. Ya, gemar dan suka membantu orang lain, punya peduli, ya, punya kemudian semangat untuk menebar manfaat. Kemudian orang yang berakhlak mulia bukan hanya orang yang peduli, atau bahkan sebelumnya dia adalah kaful adha, tidak mengganggu orang lain. Maka orang yang mengganggu orang yang lain, orang yang zalim, orang yang suka usil, bukanlah orang yang berakhlak mulia. Dan itu semua tidak akan menjadi akhlak mulia tanpa talaqatul wajhi, wajah yang ceria, wajah yang mudah tersenyum. Maka seorang yang tidak mengganggu orang lain, suka berbuat baik pada orang lain, namun wajahnya wajah tanpa ekspresi, wajah datar, maka dia bukanlah seorang yang berakhlak mulia. Tidak akan jadi seorang yang berakhlak mulia sampai ringan untuk tersenyum, tidak sulit dan tidak berat untuk tersenyum dan berseri. Wa qala qadhiyat, dan qadhiyat al-Maliki rahimallahu taala mengatakan, wa huwa, dan akhlak mulia adalah bergaul dengan manusia. Kalau orang yang tidak bergaul dengan manusia, maka tentu tidak perlu akhlak mulia dan tidak punya akhlak mulia, karena dia tidak gaul sama orang lain. Dan namun dia bergaul dengan manusia bil jamil, dengan sikap-sikap yang indah, dengan sikap-sikap yang baik, wabil bisyri, dan wajah yang ceria. Dengan wajah yang ceria, wajah yang penuh dengan senyum. Demikian juga orang yang berakhlak mulia itu adalah at-tawaddudi lahum, berupaya untuk mengambil simpati manusia, berupaya untuk mendapatkan al-wud, cinta manusia. Dia bukanlah orang yang jauh dari manusia. Dia bukanlah orang yang masa bodoh dengan orang sekitarnya. Namun dia adalah orang yang tawaddud. Kalau al-wud mencintai, kalau tawaddud itu berupaya untuk melakukan tindakan-tindakan untuk mendapatkan cinta manusia. Dengan boleh jadi dia menyapa duluan, dia mengajak senyum duluan, menegur duluan, kemudian kelihatan orang ini repot, kemudian duluan dengan inisiatifnya dia mendekat, kemudian membantu, menolong. Nah, itu namanya tawaddud, berupaya untuk mengambil simpati dan hati orang lain. Maka dia bukanlah orang yang cuek, masa bodoh, ini sebelahnya siapa, dia masa bodoh, tidak peduli, tidak menyapa, tidak menegur. Namun seorang yang berakhlak mulia, kata qadhiyat, itu dia at-tawaddud lahum, berupaya untuk mengambil simpati manusia sekelilingnya. Wal isfaq alaihim, kemudian punya kasihan, punya rasa kasihan pada mereka. Di sisi lain, orang yang berakhlak mulia, kata qadhiyat, adalah ihtimal, orang yang bersabar dengan sikap-sikap tidak nyaman dari orang lain. Dan dekat dengan hal itu adalah al-hilm. Dia sikap, dia hilm adalah seorang yang tidak mudah marah dan tidak mudah emosi karena gangguan orang lain. Maka dekat dengan hal itu adalah as-sabr alaihim fil makarih, bersabar dengan sikap-sikap lingkungannya yang tidak menyenangkan. Karena bergaul dengan manusia adalah bergaul dengan makhluk yang tidak sempurna, dan bergaul dengan orang yang mengecewakan. Oleh karena itu, tidak akan seorang itu berakhlak mulia sampai punya hal ini, ihtimal, sabar. Boleh jadi mendengar kata-kata yang tidak menyenangkan, kata-kata yang bikin sakit hati, sikap-sikap yang kita bikin tidak nyaman. Tanpa ini, maka seorang tidak akan bisa nyaman hidup dengan orang lain. Kalau orang punya prinsip saya hanya punya, mau punya kawan yang tidak pernah menyakiti, maka tidak bakalan punya kawan. Siapa yang punya prinsip saya hanya mau punya istri yang tidak pernah bikin saya jengkel, tidak pernah punya istri. Ya, cuma yang terjadi kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai. Ya, sampai tua tidak punya istri. Demikian juga sebaliknya. Maka dengan manusia, kata kunci, di antara kata kunci penting adalah ihtimal. Sabar dengan sikap-sikap tidak menyenangkan, hilam tidak mudah terpancing emosi. Sabar dengan mereka. Maka di antara sabar penting, sabar yang penting dalam hidupnya adalah sabar dengan manusia. Nah, sabar dengan manusia. Tidak hanya sabar dengan beribadah kepada Allah, sabar untuk menghindari maksiat, sabar menghadapi takdir. Di antara sabar yang sangat-sangat penting dalam hidup ini adalah as-sabr alaihim, sabar sama manusia. Dengan ini maka kita bisa menikmati hidup, kita bisa nyaman, kita akan punya kawan, kita akan punya tetangga yang menyenangkan, kita punya istri, punya suami dan seterusnya. Syarat pentingnya adalah sabar. Demikian juga akhlak mulia, kata Al-Qadhi'iyat, adalah tidak sombong, wal istitalah alaihim, dan merasa tinggi atau merasa besar, bahasa kita dia merasa besar dengan orang lain. Karena manusia tidak suka dengan orang yang sok, ya, omongannya gede, ya, gaya, kata orang Jawa. Manusia tidak suka dengan hal ini. Wa mujana betul ghildah, dan menjauhi sikap kasar, ya, ucapan kasar, dan menjauhi sikap al-ghadab, ya, mudah marah-marah. Ya, ketika orang itu tidak punya manajemen emosi, maka dia akan gagal berakhlak mulia. Orangnya lembut, gini-gini, namun pas tersinggung sedikit, marahnya meledak-ledak. Nah, maka dia gagal menjadi orang yang berakhlak mulia. Orang yang berakhlak mulia itu disamping hilam tidak mudah marah. Ya, kalau marah juga marahnya marah orang yang berakhlak mulia. Nah. Wal mu'akhadah, tidak kemudian mudah menghukum. Nah. Maka itulah akhlak mulia atau undangan detail akhlak mulia dari penjelasan Al-Qadhi Iyad Al-Maliki rahimallahu ta'ala. Ya, kembali ke atas. Maka adab adalah hal yang berkenaan dengan akhlak mulia, kemudian perilaku-perilaku yang baik. Wahuwa, dan dia adalah apa yang sepatutnya dilakukan oleh seseorang dan apa yang sepatutnya ditinggalkan. Para ulama telah menulis fil adab asy-syar'iyyah, tentang adab syar'i banyak kitab. Ada di antaranya Al-Adab Asy-Syar'iyyah karya Ibnu Muflih, ya, 3 jilid. Di antaranya adalah kitab Mandhumatul Adab dan Syarah Mandhumatul Adab karya Al-Hajawi Al-Hambali. Bahwa kitabun masyhur, dan dia kitab yang terkenal, ya, terutama di kalangan para ulama Hanabilah. Dan adalah para penuntut ilmu menghafalkan mandhumah ini, membaca sarahnya di masjid, dibacakan, membacanya di hadapan para guru. Karena ini adalah adab yang penting sekali, maka wajib atas seorang untuk ayulim mabiha, menguasainya dan mengetahuinya sehingga bisa berakhlak dengannya. Karena tidak mungkin beramal tanpa ilmu terlebih dahulu. Maka tidak mungkin seorang itu menjalankan perintah jika tidak tahu yang diperintahkan, dan tidak mungkin meninggalkan hal yang terlarang jika tidak tahu apa saja yang terlarang. Maka beliau katakan, mengenalinya, menguasainya, hatta yatakhallaqa biha, sehingga bisa mempraktekannya, bisa mengamalkannya. Kemudian ada kutipan perkataan Ibnu Al-Qayyim rahimallahu taala di catatan kaki tentang pentingnya adab. Wa adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahih. Luar biasa. Dan kata Ibnu Al-Qayyim rahimallahu taala, adab seseorang itu adalah indikator kebahagiaan. Indikator, dia adalah manusia yang berbahagia. Manusia yang berbahagia di dunia dan di akhirat adalah orang yang punya adab yang mulia. Wa falahih, dan indikator keberuntungan. Manusia yang beruntung adalah manusia yang beradab. Karena semua kelebihan manusia, ya, jika dia nir ada, maka hilang. Orangnya pintar luar biasa, namun jengkeli. Maka hilang. Hebatnya itu jadi hilang. Ya, ada orang yang kemudian hafal Quran, namun kemudian dia nir ada. Maka manusia tidak nyaman dengannya. Manusia tidak nyaman dengannya. Ada orang yang wanita yang cantiknya setengah mati. Namun dia nir adab, cantiknya itu hilang tiba-tiba. Itu bisa hilang. Padahal cantiknya bagaikan bidadari. Namun begitu dia marah, itu kemudian cerewetnya setengah mati, itu cantiknya jadi hilang. Cantiknya jadi hilang. Maka semua kelebihan ketika ditambah nir laba, nir adab, maka semuanya musnah. Semuanya musnah. Atau kemudian kita misalnya punya murid, punya mahasiswa, punya santri, masya Allah pintar sekali, menyenangkan. Namun dia kurang ajar sama gurunya. Dia tidak punya adab sama gurunya. Itu ya, rasa bahagia punya murid yang pintar jadi hilang. Ya, lebih baik tidak pintar namun beradab, namun sopan, namun santun. Ya, itu lebih membahagiakan, ya, membahagiakan gurunya, membahagiakan sekolahnya dan seterusnya. Maka benar kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, adab adalah unwanu sa'adah wal falah. Wa qillatu adabihi, dan sedikitnya adab. Padahal cuma sedikit, gimana kalau nol? Adalah unwanu syaqawah, adalah indikator celaka, bawa-bawa dan binasa. Maka beliau luar biasa mengatakan, fama ustujliba khairud dunya wal akhirah bimislil adabi. Maka tidaklah didapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Bukan hanya kebahagiaan akhirat, bukan hanya kebaikan akhirat, kebaikan dunia. Bimislil adabi, dengan semisal adab. Ya, adab itulah sumber kebaikan dunia dan akhirat. Orang itu kemudian akan jadi teladan-teladan, semua kata kuncinya ada. Ya, karyawan teladan, siswa teladan, ya, semuanya adalah ya ada. Wala ustudli bahirmanuhuma bimisli qillatil adabi. Dan tidaklah didatangkan tercegahnya kebaikan dari dunia dan akhirat melebihi semisal minimnya adab. Maka minimnya adab adalah alat yang sangat efektif untuk tidak mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Maka orang itu mendapatkan kebaikan dunia, ya, kuncinya ada. Demikian juga kebaikan akhirat. Demikian perkataan Ibnu Qayyim rahimallahu taala di Madarijus Salikin. Ya. Oleh karena itu terdapat satu hadis yang mengatakan, kada husnul khuluqi ayatiya bi khairid dunya wal akhirah. Diriatkan oleh dari kitab Mutakhab min Musnad Abad ibn Humaid. Dan diriatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat. Nabi katakan, kada husnul khuluq ayatiya bi khairid dunya wal akhirah. Hampir-hampir akhlak mulia itulah yang menjadi sebab kebaikan dunia dan akhirat. Maka orang punya bisnis, kalau bisnisnya adabnya baik, pelayanannya menyenangkan, itu kemudian menyebabkan konsumen nyaman. Dengan kemudian orang itu berbisnis dengan akhlak mulia, dengan adab yang mulia, maka pemodal itu percaya. Maka sampai bingung kemudian ngelola modal banyak orang. Itu kata kuncinya, sebabnya adalah karena adab dan akhlak mulia. Maka hampir-hampir kata Nabi, hampir-hampir akhlak mulia itu menjadi sebab kebaikan dunia dan akhirat. Wa alafa al-Imam al-Bukhari, kembali ke atas, dan Imam Bukhari menulis buku judulnya Al-Adab al-Mufrad, dan dia adalah satu kitab tersendiri, bukan bagian dari Sahih Bukhari. Beliau sebutkan, demikian juga para ulama menyebutkan kitab adab dimna bagian dari mu'alafatihim, buku karya-karya mereka. Kita jumpai di banyak buku-buku hadis, itu pasti ada kitabul adab. Semisalnya disebutkan oleh Ibnu Hajar atau Al-Musannif di sini, maka mereka para ulama kita perhatian dengan adab syar'i. Hadis yang pertama, bayan penjelasan tentang hak muslim dengan muslim yang lain. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak muslim yang wajib dipenuhi oleh muslim yang lain situn, ada enam. Jika engkau berjumpa dengannya, maka ucapkanlah salam padanya. Dan jika dia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Jika dia minta saran kepadamu, maka berikanlah saran padanya. Dan jika dia bersin, lantas memuji Allah, maka doakanlah. Jika dia sakit, maka besuklah. Dan jika dia meninggal dunia, maka iringlah jenazahnya ke pemakaman. Rawahu Muslim. Penjelasannya, hadis ini hadis yang agung, isinya penjelasan hak muslim yang wajib ditunaikan muslim yang lain. Maka kaum muslimin itu memiliki hak sebagiannya dengan sebagian yang lain bihukmil Islam, karena semata-mata dia muslim. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah. Hanyalah orang-orang yang berimanlah yang bersaudara. Yaitu persaudaraan karena agama. Taktadi, maka persaudaraan ini mengharuskan seorang muslim bersama saudaranya sesama muslim yang lain seperti saudara dalam nasab, bahkan lebih agung lagi. Ukhuwatul Islam, persaudaraan Islam, a'zam, lebih mulia daripada persaudaraan karena nasab. Karena persaudaraan nasab ketika beda agama, maka dia hilang dalam banyak hal, semacam hak waris. Maka hilang ketika beda agama. Fal muslim, maka muslim, lahu ala akhihil muslim hukukun, memiliki banyak hak atas muslim yang lain, yang disebutkan oleh Nabi SAW, minha diantaranya. Minha diantaranya. Maka ini, enam hal ini bukanlah keseluruhan hak muslim atas muslim yang lain, namun diantaranya adalah enam yang ada dalam hadis ini. Yang pertama adalah, jika engkau berjumpa dengannya, ucapkanlah salam kepadanya. Yaitu mengucapkan assalamualaikum. Jika ditambahi assalamualaikum warahmatullah, maka itu lebih baik. Jika ditambahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka lebih baik dan lebih baik. Lantas saudaranya itu membalasnya bil misli, dengan yang semisal atau yang lebih, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa idha huyitum, dan jika engkau diberi kalimat penghormatan, bitahiyatin, kalimat penghormatan, maka hayu balaslah bi ahsana minha, dengan yang lebih baik, arutuha, atau yang semisal dengannya. Demikian di surat An-Nisa ayat yang ke-86. Kata Syaikh Nusaimin rahimallahu taala, lebih baik dalam ayat ini mencakup tiga hal. Lebih baik dibalas dengan yang lebih baik, itu mencakup tiga hal. Yang pertama, dari sisi sighah, dari sisi sighah, dari sisi redaksinya. Maka beliau katakan, ketika seorang itu memberi assalamualaikum kemudian dibalas dengan tafadhol, maka itu bukanlah balasan yang lebih baik, namun malah lebih rendah. Maka salam itu dijawab dengan ucapan salam. Kemudian yang kedua adalah lebih baik dari sisi kadar lafadz salamnya. Maka assalamualaikum lebih baik ketika dijawab dengan waalaikumsalam warahmatullah. Kemudian yang ketiga lebih baik dari sisi cara penyampaiannya. Maka ketika seorang itu mengucapkan salam assalamualaikum dengan memberikan wajah dan mukanya, maka bukanlah tindakan yang lebih baik menjawab salamnya, namun dengan memalingkan wajah dan muka. Maka ketika dia mengucapkan salam sambil tersenyum, maka bukalah lebih baik menjawab salam tanpa ekspresi. Namun kalau dia ngasih salam tanpa ekspresi kemudian dibalas dengan ucapan salam dengan penuh senyum yang manis, itu membalas dengan yang lebih baik. Kemudian bukalah kemudian balas yang lebih baik orang yang menjawab salam dengan semangat, dengan suara yang keras dan jelas, kemudian dibalas dengan umak-umik kata orang Jawa, dengan suara yang lirih, maka itu bukan membalas dengan yang lebih baik. Maka membalas yang lebih baik salah satunya adalah dengan cara, dalam masalah cara, dan minimal adalah semisal. Ketika dia mengucapkan, ketika saudara kita mengucapkan dengan senyum, maka mengucapkan salam dengan senyum, maka dijawab dengan ucapan waalaikumsalam sambil senyum. Ketika dia mengucap, minimal itu semisal, dan itu semisal hukumnya wajib. Ketika dia mengucapkan salam sambil memberikan wajahnya kepada kita, maka semisal yang hukumnya wajib adalah menjawab ucapan salam dia dengan kita berikan wajah kita kepadanya. Kemudian wal bada'atu bisalami, dan memulai mengucapkan salam hukumnya sunnah mu'akkadah, dan menjawabnya menjasal hukumnya wajib sebagaimana firman Allah taala, firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza huyitum bitahiyatin fahayu bi ahsana minha urduha, fahayu bi ahsana minha urduha, hada wajibun, maka ini satu hal yang hukumnya wajib. Meskipun kalau saya Ibnu Bas ketika menjelaskan hadis ini, beliau menyampaikan bahasanya mengucapkan salam itu ada perselisihan. Dia katakan kalau saya melepas di saraf beliau untuk kitab al-jami' min bulul maram, wal maksud bahasanya al-bada'ah memulai mengucapkan salam adalah di antara adab syar'i dan di antara sifat seorang muslim yang sepatutnya dia lakukan bersama saudaranya. Wa hal yajibu dzalik, apakah mengucapkan salam ketika ketemu dengan sesama muslim hukumnya wajib? Al-aqwalin li ahli ilmi, ada tiga pendapat ulama dalam masalah ini. Minhum man qala innahu yajibu, pendapat pertama mengatakan ketika ketemu wajib ucapkan salam. Wa minhum man qala fardhu kifayatin, wa minhum man qala wa huwa sunnatun. Ya, ada yang mengatakan fardu kifayah dan ada yang mengatakan hukumnya sunnah. Kesimpulan dari beliau, wa ala kulli halin sunnatun muakkadatun ay albada'atu. Kesimpulannya bahasanya memulai mengucapkan salam hukumnya adalah sunnah muakkadah. Amma raddu fala khilafa fi wujubihi. Adapun membalas ucapan salam, maka tidak ada perselisihan kalau hukumnya wajib. Ya, kembali ke itahful kiram. Wa taslim, dan ucapan salam adalah di antara hak sama muslim sebagiannya dengan yang lain. Ya, meskipun walaukan dia, meskipun di antara mereka ada sedikit rasa benci atau yang lainnya, ya, yang merupakan godaan setan di antara mereka, maka wajib atas seorang, semestinya atas seorang muslim mengucapkan salam pada saudaranya sama muslim, meskipun antara dia dengannya ada qati'atun, putus hubungan. Maka yang terbaik adalah yang memulai mengucapkan salam. Terdapat dalam hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaltaqiyani fayuridu hadza wa yuridu hadza. Maka kalau orang itu kemudian putus hubungan, maka keduanya berjumpa, berpapasan di jalan, yang satu membuang muka, yang satu membuang muka. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam, dan yang terbaik di antara keduanya, yang paling afdal, yang paling mulia adalah yang memulai mengucapkan salam. Diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Fasalim alaihi, ucapkanlah salam padanya meskipun antara engkau dengan dia ada salah paham. Karena ucapan salam itu akan menghilangkan al-haqad, menghilangkan dendam. Al-haqad itu makna asalnya adalah permusuhan yang tersembunyi di dalam dada. Ini saya terjemahkan dengan dendam. Dan akan menanam rasa cinta di dalam hati. Menanam rasa cinta. Dan mawaddah itu adalah khalisul mahabbah. Ini adalah rasa cinta yang tidak tercampur dengan benci sama sekali. Ini Kalau mahabbah macam-macam, ya, tapi kalau mawaddah itu adalah khalisul mahabbah, cinta tanpa ada benci. Wa amal i'rad, adapun ya, memalingkan muka, tidak mengucapkan salam, maka itu hanya akan menambah tahajur saling boikot, wa tabarut saling benci. Maka dalam ucapan salam terdapat masalah yang besar. Nah, apa makna assalamualaikum? Pemaknahu dan makna ucapan salam adalah doa. Namun di sisi yang lain, assalam adalah salah satu nama Allah. Maka jika Anda mengatakan assalamualaikum, berarti nama Allah alaika bersamamu dan keberkahan Allah bersamamu, dan Allah akan menyelamatkanmu dari segala al-afa, dari segala kejelekan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang as-salim, selamat dari segala keburukan, sifat-sifat yang jelek, wal musallim, dan yang menyelamatkan manusia dari segala kejelekan. Wakil, dan ada yang menjelaskan salam yang dimaksudkan di sini adalah doa keselamatan untuknya. Maka mengucapkan salam artinya mendoakan dia agar selamat minal afat, dari segala kejelekan. Sehingga assalamualaikum punya dua makna. Yang pertama adalah salah satu nama Allah, yang kedua adalah mendoakan kebaikan. Maka ada dua pendapat ulama tentang makna assalamualaikum. Yang pertama adalah ya, doa kebaikan, ini yang mungkin lebih tersebar di tempat kita. Kemudian yang kedua itu nama Allah. Sehingga assalamualaikum sama dengan Allahumma'akum, Allah subhanahu wa ta'ala menyertaimu. Ya, dan yang benar dua-duanya. Ya, kesimpulannya dua-duanya. Maka ketika kita mengucapkan kepada saudara kita sama muslim assalamualaikum, maka kita mendoakan agar Allah subhanahu wa ta'ala membersamainya dengan ma'iyah khasah, dengan kebersamaan khusus. Semoga Allah bersamamu. Ya, semoga Allah yang dia salah satu namanya adalah assalam, itu bersamamu. Dan tadi disampaikan bahasanya nama Allah as-salam itu punya mencakup dua makna. Pertama salim, Allah itu as-salam dalam artian salim, bebas dari segala sifat-sifat yang buruk. Maka tidak ada sifat buruk, perbuatan yang buruk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala itu cuma dua kemungkinannya, imma adl dan imma fadl. Ya, boleh jadi Allah itu adil, memberikan yang adil untuk kita, atau kemudian fadil, memberikan kebaikannya dan karunianya yang sebenarnya kita tidak berhak untuk mendapatkannya. Ya, demikian juga yang kedua makna dari nama Allah as-salam adalah al-musallim. Allah memberikan keselamatan, memberikan keselamatan kepada hamba-hambanya yang dia kehendaki. Maka itu yang pertama bahasanya assalamualaikum artinya Allah bersamamu. Kemudian yang kedua artinya adalah doa supaya ya, selamat minal afa, dari segala kejelekan. Segala kejelekan, kejelekan badan dari penyakit, kejelekan fisik dari kecelakaan. Maka kita doakan supaya sehat, supaya kemudian di jalan selamat. Kita doakan bahkan mencakup afat dari segala penyakit hati, dari maksiat. Itu makna dibalik assalamualaikum. Satu makna yang luar biasa, yang tidak ada pada redaksi yang lainnya, pada kalimat-kalimat yang lainnya. Nah, wa ala kulli halin, kesimpulannya maka salam adalah lafadz yang agung. Wala yakulu, janganlah mengatakan semisal yang diucapkan oleh banyak orang di zaman ini, cuma sekedar bikhir, kaifa asbahta, gimana kabarmu pagi ini, atau semacam itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk absus salam bainakum, sebakalah ucapan salam di antara kalian, sehingga di mana-mana terdengar ucapan salam. Yakul mengucapkan assalamualaikum. Jika kemudian zada ala dalika, maka ucapkan assalamualaikum ketika berjumpa dengan kawan sesama muslim. Dan jika ditambahi dengan mengatakan setelah assalamualaikum, kaifa haluk, bagaimanakah kabarnya, kaifa asbahta, gimana kabarmu pagi ini, maka itu tambahan yang baik. Adapun mencukupkan diri dengan selamat pagi atau kemudian apa kabar, anisalam, sehingga tidak mengucapkan salam, fahada naqsun, maka ini satu hal yang kurang dari apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah ucapan salam boleh ada tambahan-tambahan sapaan yang lain, mau selamat pagi, mau apa kabar dan sebagainya, boleh setelah ucapan salam. Maka jika engkau berjumpa dengannya, maka ucapkan salam kepadanya. Dan adalah para sahabat, maka jika salah satu mereka berjumpa dengan yang lain, maka dia akan ucapkan salam padanya. Jika keduanya berpisah atau halat bainahuma atau dihalangi oleh pohon atau oleh gunung, yaitu oleh bukit maksudnya, jangan bayangkan gunung di tempat kita. Namun gunduan gitu. Atau syai' atau sesuatu tsumma talaqaya, kemudian setelah itu berjumpa. Kalau di tempat kita dipisahkan oleh gunung enggak mungkin berjumpa. Ini sampai Boyolali, ini sampai Magelang, gimana mau berjumpa? Maka jabal di sini artinya ya gunduan, gitu, bukit. Gitu. Maka jalan bareng, kemudian ketemu bukit, satu ngambil kanan, satu ngambil kiri, nanti dan di ujung sana berjumpa lagi. Atau jalan bareng, kemudian ketemu ada pohon, satu ambil kanan, satu ambil kiri, nanti di sebelah sana ketemu lagi. Maka pas ketemu lagi setelah terpisah oleh pohon ataukah bukit, salam ba'dum ala ba'din. Maka sahabat mengucapkan, sebagiannya mengucapkan salam kepada yang lain. Ini menunjukkan semangat mereka dalam menyebarkan ucapan salam. Sebagaimana di catatan kaki yang dimaksudkan adalah hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi." Jika salah satu kalian berjumpa saudaranya, maka ucapkanlah salam kepadanya. Kemudian hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, kan ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka jalan bareng. Fa idza istaqbalathum sajaratun, jika mereka berjumpa dengan pohon atau gunduan atau kemudian anak bukit, fatafaraku, lantas mereka berpisah, ada yang ke kanan dan yang ke kiri. Kemudian mereka berjumpa di balik itu, maka salama ba'dum ala ba'din. Maka sebagian yang mengucapkan salam kepada yang lain, diatkan oleh At-Tabarani dalam Al-Mujam Al-Awsat. At-Tabarani itu ba'nya di fathah, bukan di sukun. Bukan Tabarani, namun At-Tabarani. Ya, kembali ke atas. Wa idza ta'aka fa'ajibhu, dan jika dia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Maka jika saudaramu seorang muslim mengundangmu, boleh jadi pada ila walimatin, pada acara walimah, maka penuhlah undangannya. Bahkan jika dia mengundangmu ila aisyain, pada sesuatu apapun yang tidak ada padanya mahdhurun, hal yang haram, maka penuhlah undangannya. Karena memenuhi undangan itu menyenangkan hatinya. Ila anna ijabat ta'wati walimatul urs wajibatun, akan tapi mendatangi undangan walimatul urs hukumnya wajib. Adapun undangan-undangan yang lain, mendatanginya hukumnya dianjurkan. Kemudian yang ketiga, jika dia minta saran, berilah saran. Ini. Jangan kemudian dijawab, ah kamu lebih tahu. Oh, udah pintar enggak perlu dikasih tahu. Enggak. Tak demikian. Ketika dia minta saran, tolong saya beri saran masalah begini-begini, maka upayakan untuk ngasih saran. Maka jika istasyaroka, dia minta saran kepadamu, fi ayi amrin minal umuri, dalam perkara apapun, boleh jadi dalam masalah pernikahan, masalah kemudian hendak bepergian, atau mau rencana membeli sesuatu, membeli rumah, membeli tanah, atau membeli kendaraan. Ini, membeli HP ini yang bagus, tapi yang seperti apa ya? Nah, fa innaka tadhkur, maka hendaklah anda sebutkan, mata'lamu minan nasiha, saran yang anda bisa, saran yang anda ketahui. Jangan sembunyikan saran. Demikian juga wala tujamil, jangan cuma basa-basi. kan jemaah bahasa-bahasa, oh kamu dah pintar lah, nah, googling sendiri saja. Nah, namun kasih saran jika memang punya saran. Nah, di sisi yang lain, wala taghush, jangan pula menipunya. Yang sebenarnya yang terbaik adalah saran A, namun dia sampaikan B. Ini ghish dalam nasihat. Watusiru alaih bidara, atau memberikan saran, namun saran yang berbahaya untuknya. Maka ini adalah khianat terhadap saudara. Sebagaimana di catatan kaki dihatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersabda, waman asar ala akhihi, siapa yang ngasih saran sama saudaranya, bi amrin ya'lamu anna rusda fi ghairihi, padahal dia tahu bahasanya yang terbaik itu yang lain, faqad khonahu, maka ini namanya khianat. Namanya khianat. Dia minta saran, kalau beli HP yang ini saya punya kepertuan begini-begini, beli HP yang seperti apa. Maka karena dia mentang-mentang jualan HP dan dia tidak punya yang terbaik, oh beli ini saja, gini-gini-gini. Padahal supaya dia beli HP-nya dan saya punya, padahal bukan itu yang terbaik. Bukan itu yang terbaik. Maka kata Nabi, itu khianat. Itu khianat. Tidak ada kemudian saran, saya ingin beli kendaraan, saya ingin beli motor second, sebaiknya di mana, sebaiknya di mana, ada saran. Nah, kemudian ada saran, wah toko ini saja. Nah, padahal dia tahu itu bukan toko yang terbaik. Nah, namun kenapa? Karena ini toko milik saudaranya. Nah, sana aja. Nah, padahal yang terbaik bukan di situ. Maka itu kata Nabi khianat. Itu bentuk khianat. Dan Nabi kembali ke atas, waqala sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu an-nasiha, agama itu adalah menginginkan kebaikan untuk yang lain. Kami tanyakan ditujukan pada siapa wa Rasulullah? Qal, maka Nabi katakan ditujukan pada Allah, kitabnya Rasul, pemimpin kaum muslimin dan umumnya kaum muslimin. Maka jika ada seorang muslim yang meminta saran kepada Anda, yakni artinya istasyaruka fi syai'in mushkilin alaihi, dia minta saran tentang satu hal yang membingungkannya, karena dia tidak punya ilmu tentangnya, dia blank dalam masalah itu. Fabayyin lahu as-shawaba, jelaskan yang benar padanya. Fi hudud ma ta'rifu, dalam batas yang Anda ketahui. Anda tidak dibebani harus di luar apa yang diketahui. Apa yang sebatas diketahui. Mana kalau mau beli HP yang bagus itu yang begini-begini, mau beli kendaraan yang baik di toko ini. Ya, sebatas yang diketahui. Jangan sembunyikan syai'an sedikit pun. Walaysa hadza min babil ghibah, dan jika itu harus kemudian membicarakan orang, maka itu bukanlah termasuk ghibah yang haram. Misalnya, jika dia minta saran kepada untuk seseorang yang akan diajak kerjasama bisnis, atau kemudian mau dinikahi, atau untuk jadi teman perjalanan, maka jelaskan maafi hadza saksi, apa yang ada pada orang ini positif dan negatifnya. Oh, jangan bisnis sama dia. Ya, orang dia itu begini-begini. Ya, jangan utangi dia. Ini ada orang punya mau pinjam, saya utangi apakah tidak? Ketika kita tahu bahasanya dia tidak layak untuk diutangi, ya jangan diutangi. Ya, dia ya kalau kemudian pinjam duit, masya Allah. Tapi kalau nanti ditagih, masya Allah juga. Maka sampaikan, dan itu bukan riba, itu an-nasiha. Kemudian yang keempat, jika dia bersilang memuji Allah, maka doakanlah. Maka al-utas, bersin adalah satu nikmat dari Allah. Catatan kaki. Karena Allah jalla sana'uhu menyukai bersin. Dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sampaikan sini Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Maka jika salah satu kalian bersin dan memuji Allah, fahakun ala kulli muslimin sami'ahu, maka menjadi hak atas setiap muslim yang mendengarnya untuk mendoakannya. Amma tasa'ub, adapun menguap, maka itu adalah godaan setan. Maka adalah dia cegah ya, hu menguap mastata' semaksimal yang bisa dia lakukan. Fa idza qala, dan jika seorang itu sampai kemudian keluar suara saat menguap dengan mengatakan ha, dhahika minhu syaitanu, maka setan tertawa karenanya. Dan perlu diketahui bahasanya kalimat Fahakun ala kulli muslimin sami'ahu ayusammitahu. Dalil pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya mendoakan orang yang bersin itu hukumnya fardu ain. Dan ini adalah pendapat yang cukup kuat, dinilai kuat oleh Ibnu Al-Qayyim rahimallahu taala, demikian juga oleh Syekh Ibnu Bas rahimallahu taala. Di saraf beliau untuk Kitabul Jami' beliau katakan, maka wajib atas seorang muslim ketika mendengar ya bersin saudaranya dan dia memuji Allah mendoakannya, wal qaulu bil wujubi huna qawiyun. Dan pendapat yang mengatakan wajib ain, fardu ain untuk mendoakan orang yang bersin dan dia berdoa, satu pendapat yang kuat. Wa in kana al-ma'ruf inda ahli al-ilmi, meskipun yang kondang di antara para ulama bahasanya ini adalah sunnah muakkadah. Lakin kaulahu, akan tapi sabda Nabi, haqqan ala kulli muslimin ayakula lahu yarhamukallah zahiruhu al-wujub. Namun hadis ini yang tadi kita telah baca zahirnya menunjukkan wajib. Demikian juga kadzalika al-awamir, ditambah perintah fasyamithu. Ya, zahir awamir al-wujub, maka zahir perintah menunjukkan wajib. Sehingga pelajaran penting yang bari Allah yatasahala fi hadha. Dan seorang itu tidak meremehkan masalah mendoakan orang yang bersin. Ya, kembali ke atas, maka bersin satu nikmat Allah karena dia adalah raddu fi'lin, adalah reaksi yang sa'u yang muncul dari itharah bangkitnya pangkal-pangkal saraf fil arziyah al-mughatiyah fil unfi. Di kemudian di jaringan yang ada di ya, di hidung. Disebabkan sejumlah materi semisal debu, gas, bakteri, wa masyabaha dzalika, dan semacam itu. Maka terdolonglah udara dari hidung dan terdengar wa yusma'u lahu sauton, terdengar suara karenanya. Wa natijatun lidzalika, dan hasil dari hal itu maka orang tersebut bebas anil 'arid, dari faktor yang menyebabkan al-utas bersin. Dan jika dia terbebas dari faktor tersebut, khaffa maradan, maka ringanlah, entenglah penyakitnya. Dan pilek adalah, atau zukam, flu adalah bagian dari sakit. Dan orang yang flu sehingga bersin-bersin, maka tidak didoakan tashmid, namun didoakan sembuh. Maka jika ada seorang yang bersin sampai 3 kali, maka doakan di kali yang pertama, kali yang kedua, dan kali yang ketiga. Dengan syarat di masing-masing bersin dia tahmid. Adapun di bersin yang keempat, tada'ulah bisyifa, doakanlah supaya sembuh karena dia meskum, karena dia terkena flu. Ini catatan kaki tiga. Diatkan oleh Ibnu Sunni dalam Amalul Yaumi wal Lailah dari Abu Hurairah, sunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah satu kalian bersin, maka hendaklah teman duduknya mendoakannya. Fa in zada ala thalathin, maka jika bersinnya lebih dari 3 berarti 4, fa huwa maskum, maka dia orang yang flu. Wa la tushammit ba'da dhalik, maka tidak perlu doa tashmid setelah itu. Namun doanya adalah doa kesembuhan. Hada wa tashmid, inilah tashmid, boleh juga tashmid pakai sin. Bahkan mereka para ulama mengatakan aslinya itu pakai sin. Asluhu bisin, kalau pakai sin tashmid, maka artinya adalah addu'a'u minaddu'a ilahu bihusni samti. Adalah mendoakan kebaikan untuknya berupa kondisi yang baik. Wangkalabat, dan berubahlah sin jadi shin sehingga diucapkanlah tashmid. Wa makna, dan makna tashmid adalah ucapan yarhamukallah. Dan doa tashmid itu berlaku dengan syarat manakala orang bersin tersebut memuji Allah. Maka jika orang bersin tersebut memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, maka anda doakan. Jika dia tidak memuji Allah, maka jangan doakan dia dengan doa tashmid. Dalilnya di dalam hadis yang diatkan oleh Muslim dan juga Imam Ahmad dari Abu Musa al-Ashari. Abu Musa al-Ashari nama aslinya Abdullah bin Qais. Beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika salah satu kalian bersin, fahamidallah, lantas orang yang bersin itu memuji Allah, maka doakanlah dia. Fa'ilam yahmadillah, maka jika dia tidak memuji Allah, maka jangan doakan dia dengan doa tasmid. Kembali ke atas. Apa hubungan memuji Allah setelah bersin? Telah kami sebutkan, bersin adalah salah satu nikmat Allah karena keluarnya faktor yang asing yang menyebabkan bersin. Dan ini adalah nikmat dari Allah yang selainnya Allah dipuji karenanya. Dengan mengucapkan alhamdulillah. Maka jika seorang mengucapkan alhamdulillah, maka Anda doakan dia dengan mengucapkan yarhamukallah. Kemudian dia menjawab dengan mengatakan yahdikumullah yuslih balakum. Ma ajyaba hadil kalimat, betapa indahnya kalimat-kalimat ini dan betapa bagusnya. Kemudian yang kelima, jika dia sakit maka besuklah. Maka jika dia terkena sakit, maka kewajiban Anda untuk membesuknya dalam rangka memberikan kelapangan padanya dan menyenangkan hatinya dan mendoakan kebaikan untuknya dengan kesembuhan. Karena membesuk orang sakit itu punya pengaruh bagi diri si orang sakit untuk menyenangkan jiwanya, melapangkan dadanya. Karena dia dalam keadaan sakit dan itu adalah keadaan sempit. Maka jika datang saudaranya, nafas anhu, maka itu menghilangkan kesusahannya tanpa ragu dan meringankan rasa penyakitnya. Dan ketika membesuk orang yang sakit, Anda jangan ngomong kepadanya, kamu sakit. Atau al-marad zaidun alaika al-yawm, sakitmu tambah parah hari ini. Atau kemudian jangan kemudian dikomentar, wala hawla wala quwata illa billah. Bal takul, namun tidaklah Anda katakan, masya Allah al-yawm anta ahsan. Hari ini insya Allah kondisinya lebih baik. Atau kalimat semacam itu. Kecuali jika engkau melihat tanda-tanda kematian pada dirinya, maka ingatkan dia untuk berwasiat. Wabi syahadat, ingatkan dia untuk mengucapkan kalimat syahadat. Adapun selama tidak nampak padanya tanda-tanda kematian, maka fa'anta tuwasi'illahu, buat lapang dadanya dan buatkanlah lapang dia berkenaan dengan ajalnya. Karena inilah yang menyenangkan hatinya dan membuat nyaman dirinya. Fa ziaratul marid laha atharun kabir, maka membesuk orang yang sakit itu punya pengaruh yang sangat besar. Idza maridu fa'ud, hatta al-kafir, sampai-sampai orang kafir tidaklah terlarang membesuk orang kafir yang sakit karena mengharapkan keislamannya. Maka boleh dikunjungi dan didoa, wa yud'a ila Allah, dan diajak dan didakwai kepada Islam. Karena dia sekarang ini dalam firasil marad, dalam tempat tidur penyakit sakit, maka dia perlu diingatkan. Maka jika diharapkan keislamannya, dianjurkan untuk membesuknya karena dua hadis. Hadis yang pertama, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungi anak muda Yahudi yang melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini dalil bolehnya mempekerjakan orang kafir. Ada gulam Yahudi yang kerja sama Nabi. Maka Nabi mengunjunginya padahal dia Yahudi. Kemudian Nabi tawarkan Islam kepadanya. Nabi katakan kepadanya, aslim, masuklah Islam. Fanadhara ila abihi, maka dia cuma melirik bapaknya. Bapaknya tentu juga Yahudi. Wawa indau, dan bapaknya ada di dekatnya. Faqala lahu, maka sang bapak mengatakan kepada anaknya, ati Abul Qasim, silakan taati Abul Qasim, silakan masuk Islam. Dan bapaknya masuk Islam? Tidak, bapaknya tidak masuk Islam. Maka hadis ini contoh firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang Yahudi, atamurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Ya Allah katakan tentang orang-orang Yahudi, apakah kalian memerintahkan orang lain untuk melakukan kebaikan yaitu masuk Islam, dan kalian lupakan itu pada diri kalian, namun kalian sendiri tidak mau masuk Islam seperti sang bapak ini. Dia katakan pada anaknya, silakan taati Abul Qasim. Namun dia tidak masuk Islam. Fa aslama, lantas masuk Islam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari, setelah masuk Islam, anak ini kemudian meninggal dunia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya sambil mengatakan alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji milik Allah yang telah menyelamatkan dia dari neraka. Catatan kaki redaksi hadisnya diriatkan oleh Al-Bukhari dan Imam Ahmad dengan redaksi anak hulaman Yahudian. Ada seorang anak muda Yahudi yang dia suka meletakkan air wudu Nabi wa yunawiluhu na'alaihi, dan yang menyerahkan sandal Nabi. Ketika Nabi tidak pakai sandal kemudian mau pakai sandal, dialah yang menyerahkan dan menyiapkannya. Nabi mau keluar rumah mau pakai sandal, nah, dialah yang menyerahkan sandal Nabi. Lantas dia sakit, Nabi SAW mendatanginya, masuk ke rumahnya, dan bapaknya duduk di dekat kepalanya. Lantas Nabi SAW mengatakan, ya fulan kul la ilaha illallah. Ya fulan ucapkan la ilaha illallah. Maka dia memandang bapaknya, bapaknya diam saja. Lantas Nabi SAW mengulanginya, wahai fulan ucapkan la ilaha illallah. Ini artinya Nabi tidak pekewa sama bapaknya, meskipun bapaknya Yahudi, anaknya ditalkin la ilaha illallah. Dan itu syarat nasihat, syarat amar ma'ruf nahi mungkar, itu tidak pekewo. Kalau pekewo tidak jadi. Fanadhara ila abi, maka dia memandang ke arah bapaknya. Akhirnya di kedua kali ini, di kali yang kedua ini, bapaknya mengatakan, ati abal qasim, ta'tilah abul qasim. Faqala al-ghulamu asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Fakhraja Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa yaqul, maka Nabi keluar dari rumahnya sambil mengatakan alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji milik Allah yang telah menyelamatkannya dari neraka. Artinya orang Yahudi jika mati dalam keadaan Yahudi, nerakalah tempatnya. Ya, dan hadis ini jadikan dalil oleh sebagian ulama di bab akidah untuk mengatakan bahasanya non muslim yang mati dalam keadaan dia non muslim boleh ditegaskan finnar. Boleh ditegaskan finnar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan secara tegas alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Ini artinya jika tanpa syahadat maka bisa ditegaskan huwa finnar, dia di neraka. Demikian pendapat sebagian ulama yang membolehkan untuk menegaskan orang non muslim yang mati dalam keadaan non muslim tanpa taubat dan tanpa syahadat boleh ditegaskan huwa finnar. Ya, oleh karena itu dalil yang lain untuk pendapat ini, dalil yang lain adalah yang Nabi ajarkan, hadis Nabi yang mengatakan jika seorang itu melewati kubur orang musyrik maka abshirhu binar, ya, maka bacaan sambil lewat adalah ya, selamat neraka untukmu, ya, wahai penghuni kubur ini. Ya, maka dari dua hadis ini sebagian ulama berpendapat bahasanya orang yang jelas-jelas mati dalam keadaan non-muslim maka bisa ditegaskan huwa finnar. Adapun yang tidak kita tegaskan di surga ataukah di neraka manakala dia muslim. Namun kita berharap kebaikan untuknya dan mengkhawatirkan kejelekan bagi dirinya jika dia bukanlah seorang muslim yang taat. Adapun jika dia Nasrani, Yahudi atau lebih-lebih lagi agama yang lebih jelek dari hal itu, dan dia mati dalam keadaan demikian, maka boleh menegaskannya sebagai ahlun nar. Kemudian dalil yang kedua, bolehnya membesuk orang kafir yang sakit dalam rangka kemudian mendakwainya adalah Nabi membesuk pamannya Abu Talib dan menawarkan untuk bersyahadat la ilaha illallah. Dengan Nabi katakan, ya ammi, wahai pamanku, kul la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah, satu kalimat yang aku akan membelamu dengan sebab engkau mengucapkan kalimat itu di sisi Allah. Diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Akan tapi di dekat Abu Talib terdapat teman-teman duduk yang jelek yang mengatakan atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau membenci agamanya Abdul Muttalib. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang padanya untuk bersyahadat la ilaha illallah, dan mereka pun kawan-kawan yang buruk ini diantaranya adalah Abu Jahal mengulang-ulang supaya dia tetap bertahan di atas millah Abdul Muttalib. Akhirnya Abu Talib mentaati kawan-kawan jeleknya. Waqal, Abu Talib mengatakan, huwa ala millati Abdul Muttalib. Ini aslinya redaksi asli dari ucapan Abu Thalib bukan huwa. Ya, namun redaksi asli dari Abu Thalib, dan itu merupakan kalimat terakhirnya Abu Thalib, adalah ana ala milati Abdul Muttalib. Ya, mana aslinya itu ana. Ya, ucapan aslinya itu ana ala milati Abdul Muttalib. Namun redaksi hadis yang sampai ke kita itu bunyinya huwa. Huwa ala milati Abdul Muttalib. Kenapa demikian? Rawi hadis tidak tega. Meskipun itu menceritakan orang lain, dia tidak tega mengatakan ana ala amilati Abdul Muttalib. Demikian semangat mereka untuk menjaga lisan. Menjaga lisan. Tidak ingin lisannya itu terucap dari lisannya kalimat-kalimat yang jelek. Meskipun itu kutipan, padahal sebenarnya kutipan ya dimaklumi. Karena kaidah mengatakan naqilul kufri laisa kufran. Ya, menukil ucapan kekafiran bukan kekafiran. Tapi karena jeleknya, karena kekafiran itu demikian jelek di mata mereka perawi hadis, maka tidak tega untuk mengatakan ana ala milati Abdul Muttalib. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika beliau pernah bersumpah dengan selain Allah, kemudian ditegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah itu beliau kapok. Setelah itu kemudian Umar mengatakan aku tidak pernah bersumpah dengan selain Allah, la dzakiran wala athiran. Baik nyebut sendiri ataupun cuma ngutip ucapan orang. Ataupun cuma mengutip ucapan orang. Ya. Maka beliau ingin menjaga lisannya. Sekedar mengutip yang itu boleh, tapi kan boleh kan tidak harus ya. Ya, boleh kan tidak dianjurkan, cuma boleh. Maka beliau karena boleh memilih untuk tidak. Ya, memilih untuk tidak. Demikian juga ini ana ala milati Abdul Muttalib, boleh seorang mengucapkannya. Dan itu bukan ucapan dia, karena dia menyandarkannya sebagai ucapan Abu Thalib. Ya, karena yang namanya al-kalam itu usnida ila qailihi ibtida'a. Karena kaidah dalam masalah kalimat, yang namanya kalimat itu disandarkan kepada yang pertama kali mengucapkannya. Ya. Namun karena demikian jelek kekafiran di mata mereka, maka mereka tidak ingin mengotori ucapannya dengan kalimat semacam itu. Oleh karena itu, maka ketika ada seorang itu bertanya, maka gunakanlah bahasa yang pas dalam bertanya. Dalam rangka bab semacam ini, ada sebagian orang yang bertanya, misalnya bertanya tentang tobat, ada sejumlah orang yang mengucapkan kalimat pertanyaan, saat gimana kalau saya pernah mencuri kemudian bertobat. Nah, itu kalimat yang tidak pantas. Gimana seandainya saya pernah mencuri kemudian sekarang saya mau bertobat. Meskipun ya tidak salah, namun bukan kalimat yang baik. Kalimat yang baik gimana? Saat bagaimana jika ada orang yang mencuri kemudian bertobat, ya? Tidak dinisbatkan kepada dirinya. Saat gimana kalau kita pernah berzina, nah kemudian begini-begini, gimana tobatnya? Jangan. Jika ada orang yang pernah berzina, ada orang, ya? Jangan dirinya gitu, meskipun berandai-andai, meskipun, dan itu bukan sesuatu yang dia inginkan, dan dia cuma jika, namun jikanya jangan diri sendiri. Jika kita berbuat dosa begini-begini, ya, meskipun itu jika, ya, selayaknya tidak diucapkan. Lihat mereka saja mau mengatakan ana ala milati Abdul Muttalib saja tidak tega untuk mengatakannya. Kok malah ini tega mengatakan jika saya mencuri, jika saya merampok, sekarang sadar dan insaf, gimana tobatnya? Jika saya pernah berzina, jika saya pernah berzina, jangan demikian. Wa ala milati Abdul Muttalib, wa mata ala dzalik, dan mati dalam keadaan demikian. Karena itulah ucapan terakhirnya. Ucapan terakhir Abu Thalib adalah ana ala milati Abdul Muttalib, setelah itu mati. Asyahid bin hadha, yang jadi pendalilan dari hal ini, dianjurkan mengunjungi orang yang sakit meskipun dia kafir karena mengharapkan keislamannya. Karena dalam kondisi ini akan akrab, lebih dekat pada al-ijabah, dikabulkannya ajaan. Karena dia sedang tertimpa penyakit dan dekat matinya. Dan untuk kemudian membesuk orang sakit, maka diksi yang Nabi pakai adalah fa'udhu, dari kata-kata iyadah. Dan kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan hal ini, ini mengisyaratkan at-takrar, mengisyaratkan berulang, mengisyaratkan berulang. Maka gunakan kata-kata iyadatul mariyah, dari kata-kata ada ya'udu, yang itu artinya berulang. Maka membesuk orang sakit itu bukan hanya sekali. Jika sakitnya lama, maka membesuknya berkali-kali. Kalau sakitnya cuma 3 hari, 4 hari, kemudian besuk sekali, dan setelah itu sehat, ya sekali. Tapi kalau sakitnya sebulan, ya, membesuknya bukan sekali, namun boleh jadi sekarang membesuk, besok, kemudian pekan depan besuk lagi, pekan depannya besuk lagi. Jadi di yang namanya membesuk orang yang sakit itu disyariatkan berulang. Sehingga diksi yang dipakai adalah iyadatul marid. Wa idza marida fa'udhu. Kemudian jika dia meninggal dunia, maka iringlah jenazahnya mengikuti jenazah mayit muslim dan mengiringnya dan mensolatinya, menghadiri pemakamannya, itu adalah diantara hak muslim dari muslim yang lain. Maka jika engkau mensolati jenazahnya dan mendoakannya, ya, dan anda berjalan bersama jenazahnya, menghadiri proses pemakamannya, kemudian mendoakan lagi setelah dimakamkan, memohonkan ampunan untuknya setelah dimakamkan, dengan engkau berdiri dekat kuburnya, maka itu semua memberikan manfaat untuk saudaramu seorang muslim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, siapa yang mensolati jenazah, maka untuknya pahala 1 qirat. Dan siapa yang mensolati jenazah kemudian mengikutinya sampai ke pemakaman, sampai dimakamkan, untuknya 2 qirat. Dan 1 qirat adalah semisal gunung yang besar. Demikian hadis yang diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Fahadihi, maka inilah sejumlah perkara yang sepatutnya seorang muslim komitmen melakukannya dan merutinkannya bersama saudaranya, saudara-saudaranya kaum muslimin, baik yang hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Hatta sampai-sampai mayit itu punya hak dengan disolatkan, kemudian berjalan bersama jenazahnya dan menghadiri pemakamannya. Dan mengiringi jenazah terkandung padanya berbuat baik kepada keluarga jenazah. Li'annahum, karena dengan itu kita bantu mereka, dan kita pun berserikat dengan mereka dalam kesedihannya, dan bisa memotivasinya untuk bersabar menghadapi musibah. Maka mengiringi jenazah dan menghadiri pemakamannya, pemakaman, terkandung padanya berbuat baik kepada orang yang telah meninggal dunia. Di samping berbuat baik kepada keluarga mayit, demikian di samping juga berbuat baik kepada mayit. Meskipun berbuat baik kepada mayit dalam hal ini lebih dominan dan lebih banyak. Maka inilah hak di antara kaum muslimin, dan inilah 6 yang wajib untuk dijaga. Betul lah hadal hadis, dan hadis ini menunjukkan bahasanya orang yang beriman itu bersaudara. Dan konsekuensi dari persaudaraan adalah sejumlah tindakan-tindakan, perkara-perkara yang thayyib, yang baik, yang terjadi di antara kaum muslimin. Wahada, dan tindakan-tindakan ini di antara hal yang menghilangkan al-jazarat, menghilangkan ganjalan, wahadil baghdha, kebencian, wasyahna, dan kebencian bainal muslimin, di antara kaum muslimin. Atau sebelumnya catatan kaki 1 tadi yang di halaman 32 ada kutipan perkataan Syekh Ibnu Baz rahimallahu taala, beliau mengatakan, wahada, dan ini menjelaskan pada kita betapa agungnya kedudukan amal mengiring jenazah. Wa katsirun minna, dan banyak dari kita meremehkan hal ini dan tidak peduli. dan tidak peduli dengan pahala mengiringkan jenazah ada di antara musibah. Di antara kemudian tanda lemahnya keinginan menginginkan pahala di sisi Allah. Maka banyak jenazah tidak diringi kecuali al-yasir, sedikit, anadir, yang langka, cuma orang yang sangat sedikit. Illa idza kana min ashabil insani, kecuali jika jenazah itu adalah kawan seseorang atau kerabatnya, lantas dia semangat mengiringinya sampai pemakaman. Wa sunnatu tad'u ila ittiba'il janaiz mutlaqah, yang sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi itu mendorong untuk mengiringi jenazah secara mutlak, yaitu apa yang dimaksud mutlak, meskipun engkau tidak mengenal jenazah tersebut, meskipun jenazah itu bukan kerabatmu. Mimbab jabirul musab, dalam rangka menutup atau menambal, yaitu menghilangkan musibah. Mimbab ta'athur, terpengaruh dengan kematian dan menghadiri pemakaman, la'alla al-qalba, boleh jadi dengan harapan hati itu akan tergerak untuk bertobat, dan mudah-mudahan hati itu yang tabih jadi sadar. Maka mengiring jenazah punya banyak faedah, di antaranya idhar, menampakkan siar ini, siar mengantar jenazah. Kemudian yang kedua, jabrul al-musabin, adalah menghibur orang yang terkena musibah, membantunya, dan wata'ziyatuhum, dan membuatnya sabar. Dan menghadiri pemandangan yang agung ini, yaitu pemakaman, itu menggerakkan hati dan mendorong hati untuk al-istidat, bersiap-siap menuju kematian. Thumma ma'ahadha, kemudian di samping itu juga akan terdapat pahala yang besar, yaitu pulang dengan membawa dua kirat pahala, dan satu kirat semisal gunung Uhud. Dan ini tentu syai'un azim, satu ganjaran yang sangat besar. Kemudian catatan kaki yang catatan kaki di halaman 33, faedah perkataan Musa bin Ahmad al-Hajawi al-Hambali di Sarah Manzumatul Adab Syariah. Beliau ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan faslun, mimma lil muslim alal muslim, di antara hak muslim atas muslim yang lain adalah menutup aibnya. Menutupi aibnya, dan aib tentu sesuatu, di antara aib adalah maksiat dan kesalahan yang dilakukan sembunyi-sembunyi. Adapun kemudian kesalahan yang disebarluaskan, direkam, kemudian diupload di YouTube, dan itu keliru, maka membahasnya dan mengingatkan orang dari keliru yang kelirunya perkataannya bukanlah bertentangan dengan menutup aib. Sebagian orang aneh, ada boleh jadi pemateri kemudian bangga dengan materinya, menguploadnya ke YouTube, dan itu salah. Dan itu salah. Maka sebagian orang mengatakan jangan bahas pernyataan beliau yang salah, tutupi aibnya. Maka ini salah penempatan. Menutupi aib itu maksiat, atau kemudian hal yang lain yang orang tuh malu, sehingga orang kemudian menyembunyikannya, bukan malah menguploadnya. Maka dia tidak malu dengan menguploadnya, dan dia bukan merasa itu bukan aib. Kenapa kemudian kita katakan itu aib? Maka di antara hak sama muslim adalah menutup aibnya, kemudian memaafkan ketergenjilirannya, dan kasihan dengan hurbatahu, ketika dia adalah gharib, ketika dia adalah orang ya asing, tidak di tempat tinggal asalnya, maka dia berada di satu tempat yang baru, di situ tidak ada sanak saudara, maka dia rubah. Maka di antara hak sama muslim, kita empati padanya, apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa kita tolong, dia boleh jadi kerepotan, dan kita bisa bantu, maka kita membantu. Dia cuma kemudian di situ, di negeri tersebut, dia cuma suami istri saja, dia punya kerepotan dengan anak yang sakit, istri melahirkan, dan sebagainya. Maka di antara hak sama muslim, kita tanyakan kabarnya dan kita tawarkan apa yang bisa kita bantu. Dan kemudian memaafkan ketergenjirannya, kemudian menerima uzur dan pemakluman untuk memberikan pemakluman kepadanya. Kemudian membantah jika ada orang yang menyanggah dan menegur jika ada orang yang menggunjingnya. Kemudian yudimu nasihatahu, senantiasa mengingatkan kebaikan untuknya. Kemudian menjaga hajatnya, wayar azimmatahu, dan memperhatikan kemudian perjanjiannya. Wayujibu da'watahu, dan menghadiri undangannya, menerima hadiahnya. Maka di antara bentuk akhlak mulia, dan di sini disampaikan oleh Al-Hajawi sebagai bentuk hak sama muslim, adalah menerima hadiah. Karena itu menyenangkan, menyenangkan orang yang menyiapkan hadiah. Dia berupaya sungguh-sungguh, dibungkus yang rapi macam-macam, dikasihkan, ditolak. Nah, nolaknya kemudian mentang-mentang lagi, ya itu menyakitkan hati. Maka akhlak mulia adalah menerima hadiah. Ya, menerima hadiah. Ya, namun dilengkapi dengan wayukafi silatahu, dan membalas kebaikannya. Menerima hadiahnya kemudian membalasnya, ya, dengan memberinya hadiah di kesempatan yang lain. Kemudian berterima kasih atas jasa dan kebaikannya. Wa yuhsinu nusratahu, dan menolongnya dengan sebaik-baiknya, menunaikan hajatnya. Wa yashfa' mas'alatahu, dan jika bisa menolong dengan syafaat, ya, jika menolong dengan bisa menolong dengan syafaat, maka kita kita berikan syafaat permasalahannya. Syafaat adalah nolong dengan menggunakan nama baik kita. Ya, ada orang yang punya hajat, ingin utang, dan kita tidak bisa mengutangi, namun kita bisa nyambungkan dengan orang yang bisa mengutangi, dan orang itu akan semangat mengutangi karena kita yang ngomongkan. Nah, itu namanya syafaat. Itu diantara contoh syafaat. Kemudian mendoakan bersihnya, kemudian mengembalikan barang hilangnya, bukan kemudian malah dimiliki, ya. Tahu ini punya si fulan, malah kemudian dimiliki. Maka hak sama muslim tahu ini barang hilang milik fulan, kembalikan pada yang punya. Kemudian wa yuwalihi wa la yu'adihi, berpihak kepadanya dan tidak memusuhinya. Di antara berpihak kepadanya dalam bidang ekonomi. Ini maka berupaya untuk kemudian melarisi barang dagangannya, ya, melarisi produk muslim. Ya, ya, ini misalnya Ramadan muslim, kurma. Sekarang Cina jualan kurma. Sekarang pedagang besar kurma di Semarang dan yang lainnya itu Cina. Dia yang ngimpor kurma dalam jumlah besar. Kurma pun ini Cina pemainnya sekarang. Non muslim pemainnya, bayangkan. Maka berpihaklah kepada kaum muslimin. Boleh jadi kemudian muslim itu karena modalnya kurang sehingga harganya bisa agak lebih mahal, namun itu muslim. Daripada kemudian lebih murah, namun ternyata non muslim yang jualan kurmanya. Maka berpihaklah kepada kaum muslimin. Berpihaklah kepada kaum muslimin, utamakan kawan saudara kita sama muslim. Utamakan kemudian kemudian produk mereka, usaha mereka. Wala yu'adihi, tidak kemudian memusuhinya. Wayang su'u, dan membelanya ketika dia menghadapi orang yang zalim kepadanya, mencegah dia dari kezaliman orang lain, tidak memasrahkannya kepada orang yang menzaliminya, tidak membiarkannya dizalimi. Wayuhibbu lahu ma yuhibbu li nafsi, dan kata kunci itu semua adalah menginginkan untuknya hal-hal yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Kemudian saya mendapat rahimahullah ta'ala di kitab beliau Hadisul Masak mengatakan, hadza hadisun jami'un, maka ini hadis yang lengkap, menunjukkan bahasanya tidaklah sempurna iman sampai anda mencintai, menginginkan untuk saudara sesama muslim apa yang anda inginkan untuk diri anda sendiri, berupa kebaikan dan kesolehan dan keistiqomahan, kecukupan harta, sehat badan, dan yang lainnya yang merupakan bentuk-bentuk kebaikan. Maka ini kalimat penjelasan beliau untuk untuk terutama hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalian tidak akan menginginkan, kalian tidak akan jadi orang yang betul-betul beriman sampai menginginkan untuk orang lain apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri, yaitu min khairin wa salahin, berupa kebaikan. Contohnya apa? Ya, kita ingin agar dia jadi saleh, kita ingin dia dalam jadi istiqomah dalam ketaatan. Sebagaimana kita ingin berkecukupan harta, maka kita juga menginginkan kecukupan harta padanya. Oleh karena itu ketika membeli produk saudaranya, ya, nawarnya jangan ngegas. Nah, nawarnya dibanting. Nah, ya, mentang-mentang temannya. Maka sebagaimana Anda menginginkan dia kita punya kecukupan harta, maka inginkan juga hal itu untuk dirinya. Demikian juga afiah, sehatnya badan dan yang lainnya, min wujuhil khair, yang merupakan bentuk-bentuk kebaikan. Maka inginkan itu untuk orang lain sebagaimana kita menginginkan untuk diri sendiri. Maka jika dijumpai pada hatimu kepada orang lain itu haqad, dendam, wa ma ila dzalika, dan yang lainnya berupa menggunjing, namimah, khianat dan yang lainnya, sara dha'fan fi imanik, maka itu menunjukkan lemahnya iman dan berkurangnya keimanan. Dan demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa aghda'ana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.